Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita selesai dari permasalahan taqaddumul khabar ala al-fi'li wa ismihi. Yang hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh kecuali pada laisa dan dama. Nah, untuk dama apabila mendahului manya, yaitu ma dama, ini tidak boleh berdasarkan ittifaq, enggak ada khilaf. Dan untuk laisa yang rajih apa? Alif. Yang rajih tidak bolehnya. Kenapa? Karena laisa fi'il jamid. Nah, sehingga seperti asah, maka tidak boleh khabarnya mendahului laisa. Baik. Sekarang kita masuk pada al-af'al allati turadifu sara maknan. Fi'il-fi'il yang bersinonim dengan sara secara makna. Qala wa takhtassul khamsatul uwal bimuradafati sara. Dan lima yang awal memiliki kekhususan dengan apa? Bersinonim dengan sara, yaitu memiliki makna yang sama dengan sara. Telah kita lewati makna muradafah, yaitu kesinoniman, kesamaan makna, walaupun katanya berbeda. Yang dimaksud dengan lima yang pertama, beliau jelaskan dalam syarah. Ya juzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tusta'mala bi makna sara. Nah, dan ini banyak khanifillah, maka harus seorang jeli ketika mendapati fi'il-fi'il tersebut. Nah, apakah yang dimaksud makna sara ataukah makna aslinya? Seperti amsa. Amsa makna asalnya apa? Apa Zaid? Dukhul fi waqtil masa. Nah, asbaha fi waqtil sabah, adha waqtil duha. Kalau dhalla, apa bahasa ini? Fi dhalla. Dhalla wajhu muswaddan. Taib ittisaful fi'li bil na'am ismi bil khabar fi waqti nahar inu dhalla. Taib. Contoh yang datang dengan makna sara kaqaulihi ta'ala fabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Wa kuntum azwajan salasa. Syaitnya apa? Fakanat ay fasarat haba'an mumbatha. Naam. Jadi gunung-gunung itu naam jadilah haba'an mumbatha, yaitu debu-debu. Naam. Kelak di hari kiamat. Wa makna sara, ikhwan fillah, perhatikan catatan kaki. Sara adalah al-antiqalil ismi min sifatin ila sifah. Nah, berpindahnya suatu isim dari sifat yang satu ke sifat yang lain. Nahu sara zaitun ghaniyan. Au min haqiqatin ila haqiqah. Atau dari suatu hakikat ke hakikat yang lain. Nahu sara tinu ibriqan. Sara tinu ibriqan. Watakunu aidan dan intikal min makanin ila makan. Jadi perubahan sifat atau perubahan hakikat atau perubahan apa? Tempat. Nahu sara zaitun ila amrin. Nah, itu jadilah zaid menuju ke amr. Karena tadinya dia ingin menuju ke Muhammad misalnya. Kemudian ada perubahan ai sara Zaidun ila Amrin. Nah, jadinya Zaid nah menuju ke Amr. Dan makna sara akhwani fillah fatufidu at-taqrir ala wajhil intiqal min ghairi mulahadatil waqtil mafhumi minha. Wala yakunu khabaruha madiyan kama fa'alahu kama qalahu Suyuti wa ghairu. Nah, jadi fi'il-fi'il tersebut kana amsa asbaha adha dhalla nah digunakan dengan makna sara sehingga memiliki faidah takrir ala wajhil intiqal min ghairi mulahadatil waqtil mafhumi minha, yaitu memberikan faidah penetapan apa perubahan. Intinya perubahan tanpa memperhatikan waktu yang dipahami darinya. Seperti karena pada waktu yang lampau, amsa di waktu apa? Sore dan seterusnya itu tidak ada diperhatikan ketika dimaknai soro. Fi'il-fi'il tersebut ketika dimaknakan dengan makna soro tidak dilihat dari sisi waktu penunjukannya. Dan khabarnya juga tidak apa? Tidak madhi jadinya. Tidak bermakna madhi. Wa alaihi fasyahidu fil baitil ati fi amsa. Naam. Al-ula lathaniyah kama qad yatawaham. Maka yang menjadi syahid pada bait yang akan datang pada amsa adalah amsa yang pertama, bukan yang kedua sebagaimana mungkin nampak dipahami secara keliru. Wa za'ama Zamakhsyari anna bata ya'ti bi ma'na sara. Qala Ibn Malik wa laysa bi sahih li'adami syahidin ala dhalika ma'at tatabbu'i wal istiqra. Nah, Zamakhsyari mengatakan bata juga datang dengan makna sara, tapi ini tidak benar kata Ibn Malik. Karena tidak ada syahidnya. Baik. Wa ja'ala minhu ba'dul muta'akhirin fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sebagian mutaakhirin menjadikan na'am bata bermakna sara pada hadis ini. La yadri aina batat yaduh. Tayyib. Wa dhaif. Dan kemungkinan ini, pendapat ini dhaif dan didhaifkan. Alasannya apa? Bi'imkani hamlihi alal makna al-mujma alaih wa huwa dalalah ala thubuti madmunil jumlati lailan. Alasannya apa? Didhaifkan pendalilan dengan hadis fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Nah, dikarenakan mungkinnya untuk apa dibawa kalimat tersebut kepada makna yang disepakati, yaitu menunjukkan kepada tetapnya nah, kandungan dari jumlah tersebut di waktu malam. Itu maksudnya dia enggak tahu di mana tangannya bermalam, yaitu ketika di waktu malam di mana tangannya enggak tahu, makanya diperintahkan untuk apa? Untuk apa hadis ini? Mencuci tangan 3 kali sebelum masukkan tangan ke bejana. Baik. Jadi yang rajih hanifina ini 5. Yang apa? Datang dengan makna sara dan apa ketika sudah diinginkan makna sara maka nah, kandungan waktu yang terkandung di dalamnya itu di apa dikesampingkan dan diperhatikan. Tanbihun alhaqqa qaumun minhum Ibnu Malik rahimahullah bi sara ma kana bi makna. Wadhalika asyaratu af'al. Nah, dan memulhakkan sebagian kaum di antaranya Ibnu Malik dengan sara apa saja yang semakna dengannya. Nah, alhaqqa qaumun bi sara maka nabi makna, yaitu apa saja yang semakna dengan sara diikutkan. Jadi mulhak dengan sara. Ada 10 fi'il. Yang pertama adha kakaunihi rabbaituhu hatta idha tamadada wa adha nahdan kalhisani ajrada. dan jadilah adha aisara. Ada kaqaulihi wa kana mudilli man huditu birushdihi falillahi muwin ada birushdi amira. Kemudian ala filmat kaqaulihi thumma ala la tukallimuna kullu hayyin muaqqabun uqba. Kullu hayyin muaqqabun uqba. Kemudian raja'a kaqaulihi ta'udu lakum hazral jazuri rimahaha wa yarji'na bil akbadi munkasirati. Wa minhu qawluhu ta'ala la tarji'u ba'di kuffara. Nah, ini diperhatikan makna hadis ini bagus. La tarji'u ba'di kuffara maksudnya apa? Jangan kalian menjadi setelahku, itu setelah meninggalku apa? Menjadi kafir. Nah, jangan sampai kalian setelah aku meninggal menjadi kafir. Ini makna apa? Makna hadis ikhwan fillah. Jadi tarji'u bermakna apa? Tasiru. La tasiru ba'di kufara. Nah, ini faedah bagus berhubungan dengan hadis. Kemudian hara bil muhmalah ka qaulihi wa mal mar'u illa kashihabi wadhu'uhu yahuru ramadan ba'da idh huwa sati'un. Nah, istahala ka qaulihi innal adawata tastahil mawaddatan bidadarukil hafawati bilhasanati. Nah, tastahilu ya ini apa? Tasiru. Sungguhnya apa? Permusuhan bisa menjadi saling kasih sayang. Dengan apa? Dengan menyusul kesalahan-kesalahan dengan dibalas kebaikan-kebaikan. Wa fil hadithil muttafaq alaih an Ibn Umar radhiyallahu anhuma fastahalat fi yadihi ghurba ay fasarat tahawwala ka qawlihi fa buddiltu qarhan damiyan ba'da sihhatin fayalaki min nu'ma tahawwalna abusa. Naam, tahawwalna ay abah tasirna. Irtadda kaqaulihi ta'ala alqahu ala wajhihim alqahu ala wajhi fartadda basira ay apa berarti fartadda basira jadinya apa fasara basira. Ini juga faedah bagus yang datang nas dalam Al-Qur'an maupun sunnah diperhatikan. Jadi raja'a pada hadits latar jiwa di kufara ay latasir. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar fastahalat fi yadihi ghurba ay fasarat. Kemudian dalam ayat alqahu ala wajhihi fartadda basira ay naam fasara basira. Wa tasai qawluhu ma ja'at hajatu. Kila wa awwal man qalaha al-Khawarij li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hina arsalahu Ali radhiyallahu anhu ilaihim. Wa yurwa bi raf' ma hajatuk. Ya, bi raf' hajatuk. Ala anna ma khabar ja'at wa quddima li'annahu ismun istifham wa tamthil ayyata hajatin sarat hajatuk. Na'am. Wa yusibuhu ala annahu al-khabar wal ismun dhamiru ma wa taqdir ayyatu hajatin sarat hajatuk wa ma mubtada wal jumlah ba'daha khabar. Dzakara Damamini anna al-Andalusi qal ja'a la tustamalu bi ma'na sara illa fi khususi hadha at-tarkib ja'a zaitun qa'imah fala yuqal ja'a zaitun qa'imah dakuni. Tapi pada khusus tarkib tersebut ma ja'a hajatu ma ja'at hajatu tayyib fala yuqal ja'a zaitun qa'imah wa anna ibn al-Hajim taradahu fi ghairi. Ini juga kalimat taradahu naam diperhatikan bukan mengusir. Naam Ibnu al-Hajib yaitu apa memukul rata ikhwanifillah pada yang lainnya. Maksudnya apa? Ibnu Hajar membolehkan pada semua tarkib. Bahwasanya sara intinya, bahwasanya ja'a intinya bisa bermakna sara secara umum. Wa ja'ala minhu ja'al birru. Naam. Taqaf nam qaf ya zain. Pada kala hada Suyuti fil ham an qaumin. Wal ashir qa'adat ka'annaha harbah. Min qaulihim na'am shahadun syafratuhu shahada syafratuhu ya shahada syafratuhu hatta qa'adat ka'annaha harbah. Ay sarat fa ka'annaha harbah khabar qa'adat. Ini 10 khanifilah fi'il yang dimulhakkan dengan soro. Yang paling penting darinya berapa? 3 tadi khanifilah. Yang datang nas dalam naam dalil. Datang jiubah di kufar, fastahalat fiyadihi korban, kemudian alpahu ala wajihi fartadda basiro. Ini yang diingat-ingat. Irtadda isoro, raja'a juga, kemudian istahala. Wa dzakara Ibnu Hajar annahu la yattaridu amalu qa'ada hadzal amal illa idza kana al khabaru musaddaran bi ka'anna wastahsanahu radi. Ibnu Hajar ikhwani fillah memukul rata amalan qa'ada, dia bisa beramal dengan amalan ini. Nah, yaitu ikut dalam grup sara. Kecuali apabila khabarnya didahului dengan ka'anna. Dan ini dianggap bagus oleh radhi. Wa taratahu katsiran mutlaqan, dan kebanyakannya memukul rata secara mutlak. Wa ja'alu minhu qa'ada na'am. Qa'ada la yas'alu hajatan illa qadaha. Wa ja'ala minhu zamashani qawlahu ta'ala fataq'uda madhmuman makhdhula ay aba fatasira madhmuman makhdhula. Ni qa'ada bermakna sara. Berarti qa'ada la yas'alu hajatan illa qadaha ay sara la yas'alu hajatan illa qadaha. Jadilah dia la yus'al. Berarti kalau begini bagusnya qa'ada la yus'alu hajatun atau apa? Yus'alu huwa. La yus'alu hajatan illa qadaha. Jadilah dia tidak diminta satu kebutuhan pun kecuali memenuhinya. Paham? Nah. Wa lahaqa qawman minhum az-Zamakhshari wa Abu al-Baqa wal Juzuni wa Ibn Usfur bi af'ali hadzal babi ghada. Waraha bimakna sara, ghada waraha dengan makna sara berarti 12 dengan dua ini. Wa ja'alu minhu hadith taghdu himasan wa taruhu bitana. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Wa taqul ghada zaidun dahika. Jadilah Zaid itu seorang yang tertawa-tawa. Raha Abdullah muntaliqa. Ay, jadilah Zaid itu orang yang apa? Bergegas pergi. Aisara fi hali dahikin wantilak. Jadilah dia pada kondisi tertawa dan apa? Bergegas. Wa mana adzalikal jumhur minhu Ibn Malik. Wa qalu al-mansubu ba'dahuma hal idh la yujadu illa nakirah. Nah, mansub setelahnya hal, kan tidak didapati kecuali nakirah. Tangdu khimasan wa taruhu bitana. Dan ini memang yang kuat apa yang dikatakan Ibnu Malik ikhwanillah. Seperti hadis kalau dimaknakan dengan sorot tidak pas. Tapi tangdu khimasan, dia berangkat di pagi hari dalam keadaan naam lapar, temboloknya kosong, kemudian taruhu bitana, dia kembali dalam keadaan naam penuh temboloknya. Taib. Nah, ini faedah tambahan khanifillah yang belum pernah kita baca pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Dari apa? Fi'il-fi'il yang mulhaq dengan sorah. yang rajih disebutkan di sini 10. Nah, 10 yang mulhaq dengan suara. Ingat-ingat. Barakallahu fikum wa bihadza walhamdulillah.